mana-mana hebatnya. Nebang kena mi api, jurik rencangan jalmi ageng, sobat dalit konglomerat, sarang pajabat nu bangsat, nu sok nipu rakyat hebatnya. Api resep bergaul sarang aranjana, deseur carios nu penting seur artos, halal haram tarajan dan pasualan, nu penting makmur warak beteng warak huzur. Nepang ke nabi api jurik pamisalira kabita, palai ngajago di dunia kedasiga aranjana, halal kensa gala cara akhirat maku majaga. Jurik siap majaga dai kuring manger we jurik anger we naraka. Jadi benar-benar togel atuh urang teh. Ngilu-ngilu dahar duit dina togel atuh. Bang kena mi api jurik pada melan ngahereyan, dugikeun kanyilakakeun teu di kampung teu di kota, pokona di mana-mana hebat. Nebang kena mi api jurik rerencangan jalmi ageng, sobat dalit konglomerat, sareng pajabat nu bangsat, nu sok nipu rakyat hebat mah. Api maresep bergaul jeung aranjeuna, teu seueur carios nu penting seueur artos, halal haram tarajan tanpa soalan, nu penting makmur wareg beuteung wareg buzur. Nepang kana mi abdi